pukul 7 waktu Indonesia Barat. Saatnya berita pagi. Assalamualaikum Sidaralun. Berita pagi edisi Kamis 15 Desember 2016 dibacakan Putra Nasution dan Ardian Syah. Cukupi kebutuhan korban gempa, Aceh akan pinjam peralatan provinsi lain. Harga telur ayam capai Rp42.000 per papan. Myanmar klaim operasi di Rakhine sudah sesuai prosedur. Dengarkan juga berita lainnya yang telah dirangkum tim News Serambi FM. Berita pagi Serambi FM juga bisa Anda dengarkan di Radio City 94,4 FM Lok Semawi, Radio Loser 94,60 FM Aceh Tenggara, dan Radio Rimba Pase 90,1 FM Lok Semawi. Inilah berita selengkapnya dari Newsroom Serambi FM. Sidaralun, pemerintah Aceh memutuskan untuk meminjam sejumlah peralatan pengungsi kepada Provinsi Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan daerah lainnya. Peminjaman ini untuk memenuhi kebutuhan tenda, sekolah tenda, hidran umum, hingga MCK portable. Herianto dari Banda Aceh melaporkan. Peminjaman dilakukan untuk memenuhi kebutuhan prasarana dan sarana dasar bagi pengungsi korban gempa di Pidijaya dan Biren. PLT Gubernur Aceh Sudarmo mengatakan, saat ini peralatan yang tersedia di Aceh maupun yang telah dibantu BNPB dan lembaga pemerintah lainnya belum mencukupi. Sudarmo menambahkan pemerintah wajib menyediakan tempat belajar mengajar sementara bagi anak sekolah dan para santri. Kebutuhan untuk tenda sekolah diakuinya cukup banyak. Di sisi lain, hari ini Presiden dijadwalkan kembali berkunjung ke Pidijaya dan sekitarnya. Sudarlun, data hasil verifikasi sementara yang dihimpun Pusat Kendali Operasi Pusdalop BPBD-PD mencatat 142 rumah mengalami rusak berat dan ringan. Rumah-rumah ini tersebar di 13 kecamatan dalam Kabupaten PD yang diakibatkan gempa 6,4 skala Richter Rabu pekan lalu. Dari Merdu, Nurni Hayati melaporkan. Joko Widodo akan melakukan evaluasi apakah penanganan tanggap darurat di lokasi bencana gempa bumi sudah berjalan optimal atau belum. Verifikasi sendiri baru dilakukan pada 13 kecamatan dari total 19 kecamatan di Kabupaten Pidijaya. Dari data sementara ini, jumlah rumah untuk kategori rusak berat sebanyak 32 unit dan rusak ringan 110 unit. Sebaliknya, banyak warga memprotes tim verifikasi karena rumah mereka tidak masuk dalam daftar rumah yang berhak mendapatkan bantuan. Namun, tim menyebut pendataan ini sudah dilakukan sesuai prosedur dan kategori yang ditetapkan. Sementara itu, PLT Bupati PD Munawar A. Jalil mengatakan, tim verifikasi ini diisi oleh 5 unsur yang memiliki kapasitas untuk melakukan penilaian. Mereka adalah perwakilan BPBD, Dinas BMCK, Dinas Sosial, PMI, dan unsur Muspika. Dari harga telur ayam ras di Banda Aceh dan Aceh Besar dalam 3 pekan terakhir terus mengalami kenaikan. Hingga hari ini, setiap papan harga telur dihargai Rp41.000 hingga Rp42.000. Dari Banda Aceh, Mawadatul Husna melaporkan. Sebelumnya, per papan telur ras berada di kisaran Rp32.000 sampai Rp33.000. Selain harga per papan, harga eceran juga naik dari Rp1.100 per butir menjadi Rp1.400. Pedagang grosir di Pasar Penayung Banda Aceh, Ramli, mengatakan, naiknya harga telur ini didorong meningkatnya permintaan. Kondisi ini terjadi tidak hanya di Aceh, tapi juga di Medan, Sumatera Utara. Sebaliknya, stok telur justru sangat terbatas. Ramli menambahkan, dari pengalamannya, kenaikan cenderung terjadi setiap akhir tahun dan baru akan normal kembali sekitar bulan Februari. Sudarlun, pihak DPRK Aceh Tamiang meminta eksekutif segera memulai pekerjaan proyek-proyek yang dibiayai APBK pada awal tahun 2017. Hal ini untuk mengantisipasi banyaknya proyek terlantar atau pengerjaan fisik yang digenjot di akhir tahun. Dari Kuala Simpang, M. Nasir melaporkan. Dewan di Aceh Tamiang menyebut bahwa berdasarkan pengalaman, setiap akhir tahun daerah itu menjadi langganan banjir karena tingginya curah hujan. Kondisi spontan menjadi penghambat pengerjaan pembangunan fisik. Desakan itu disampaikan pihak DPRK Aceh Tamiang kepada PLT Bupati dalam sidang paripurna dengan agenda mendengar pendapat Badan Anggaran Dewan kemarin. Juru bicara Banggar DPRK Aceh Tamiang, Salbiah, mengatakan sebaiknya pengerjaan sudah bisa dimulai minggu kedua Januari 2017. Untuk percepatan pengerjaan proyek-proyek dimaksud, Salbiah pun menyarankan eksekutif membentuk tim percepatan pelaksanaan APBK Aceh Tamiang tahun 2017. Anda sedang mendengarkan berita utama Serambi FM. Sudarlun Universitas Kebangsaan Malaysia menandatangani kerjasama dengan 30 perguruan tinggi swasta yang ada di Aceh. Kerjasama ini diharapkan memberikan keuntungan bagi kedua pihak, salah satunya peningkatan kualifikasi PTS di Aceh. M. Nasir Yusuf dari Banda Aceh melaporkan. Ketua APTISI Aceh Hidayatullah Daud optimis kerjasama antar bangsa ini akan meningkatkan kualitas dan mutu PTS di Aceh. Sementara itu, Koordinator Kopertis Wilayah 13 Profesor Jamaluddin Idris mengharapkan kerjasama ini lebih ditingkatkan. Karenanya, Kopertis 13 sudah mencari dan mendapatkan sejumlah mitra perguruan tinggi di luar negeri, termasuk dari benua Eropa. Sudarlun Komisi Penyelidik Situasi Rakhine Myanmar menyatakan bahwa operasi militer terhadap kaum minoritas Rohingya sudah sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. Otoritas pemerintah diklaim mengikuti aturan hukum dan mengambil tindakan secara legal dalam respon mereka terhadap para penyerang. CNN Indonesia melansir. Laporan tersebut disampaikan setelah panel penyelidik tersebut melakukan kunjungan selama 3 hari ke Rakhine yang disebut-sebut sebagai pusat konflik selama beberapa bulan belakangan. Panel itu dibentuk khusus oleh penasihat negara Myanmar, Aung San Suu Kyi. Pemerintah Myanmar menuding teroris Rohingya berada di balik serangan itu. Namun belum ada bukti konkret atas tuduhan tersebut. Selain membunuh kaum minoritas Muslim tersebut, militer Myanmar juga dilaporkan kerap melakukan pemerkosaan terhadap perempuan Rohingya. Namun menurut panel ini, tidak ada laporan mengenai pemerkosaan ketika mereka berkunjung ke lokasi. Sudarlun Indonesia meraih kemenangan 2-1 atas Thailand pada pertandingan pertama final Piala AAF 2016 di Stadion Pakansari Bogor, Jawa Barat. Rizky Pora dan Hansa Muyama menjadi pahlawan tim Garuda. Kompas.com melansir. Hasil ini menjadi modal penting bagi Indonesia untuk menghadapi pertandingan kedua pada 17 Desember nanti di Stadion Raja Mangala, Bangkok, Thailand. Pasukan Alfred Riddle hanya perlu meraih hasil imbang untuk mencatat sejarah merengkuh trofi turnamen 2 tahunan antar negara Asia Tenggara tersebut. Sejak tahun 2004, final Piala AFF selalu menggunakan format kandang dan tandang. Hasil positif selalu mengikuti pemenang final pertama. Menurut catatan dari 2004, tim yang memenangi final pertama pada akhirnya selalu menjadi juara turnamen. Dari Newsroom Serambi Tanjung Permai, sekian berita pagi edisi Kamis 15 Desember 2016. Berita siang Serambi FM hadir kembali setiap pukul 12.30 waktu Indonesia Barat. Berita pagi ini juga bisa Anda dengarkan kembali melalui situs kami di www.serambifm.com. Follow juga Twitter kami @serambifm. Sidaralun, wassalam.